Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang menjelaskan tentang kesabaran. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ke-30 dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kisah yang sangat panjang tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Bani Israel dengan seorang raja yang kejam, yang kafir. Dari cerita tersebut menunjukkan akan ketegaran dan keteguhan pemuda tersebut dalam menyerukan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-31. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin 'inda qabrin faqala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sebelah kuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan hendaknya engkau bersabar. Yakni Rasul melihat wanita ini menangis, meratapi seseorang yang meninggal, yang berada di dalam kuburan yang ada di sisinya. Maka Rasulullah mengingatkan wanita ini untuk banyak bertakwa, mengingat Allah dan bersabar. Faqalat, maka wanita ini pun spontan mengatakan, ilaika anni, menyingkir dariku, pergi. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Engkau belum merasakan musibah yang sedang aku alami. Wanita ini tidak kenal siapa yang dia ajak bicara. Jadi Rasul memberikan nasihat kepada wanita ini untuk bersabar, ingat Allah yang sudah meninggal, diratapi kayak bagaimanapun tidak akan hidup kembali. Sabar, doakan kebaikan. Namun ternyata wanita ini gak sabar, dia malah mengusir Rasul dari pandangannya. Pergi, menyingkir dariku, kamu tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Faqila laha innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mulai tenang, ada seseorang yang mengingatkan wanita ini, kamu tahu enggak siapa laki-laki tadi? Itu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun menyesal. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Wanita ini pun bergegas mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya dia di depan rumah beliau, dia tidak mendapati ada penjaga pintu di rumah beliau. Faqalat, maka wanita ini pun mengetuk pintu Rasul dan berkata, lam a'rifka, saya tadi enggak tahu kalau itu Anda. Saya tadi kalut, pikiran saya buntu, gelap. Jadi saya enggak tahu kalau ternyata yang ngajak bicara saya tadi itu adalah Anda, wahai Rasul. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda shadmatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya adalah ketika pertama kali engkau mendapatkan musibah. Muttafaqun alaihi, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, tabki ala sabiyin laha, wanita ini menangisi anaknya yang meninggal. Tayyib. Hadis ini juga ya khanafadina azzakumullah menjelaskan kepada kita tentang kesabaran. Ketika seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, maka prinsip sikap yang tepat, sikap yang benar yang harusnya dia wujudkan, yang harusnya dia amalkan adalah bersabar, menerima, pasrah akan ujian dan cobaan tersebut. Namun sedikit yang bisa melakukannya, apalagi musibahnya besar. Seperti yang disebutkan dalam wanita ini, dia memiliki seorang anak yang sangat dia cintai. Ternyata anak itu lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Wanita ini hilang kesadaran. Kesabarannya tidak terkontrol. Akhirnya dia pun menangis, meratapi anaknya di sisi kuburannya. Ketika Rasulullah SAW melewati wanita ini, Rasul memberikan teguran. Wahai wanita, sabar. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Jangan kamu menangis seperti ini. Kamu menangis sampai habis air matamu, tidak akan hidup lagi anakmu. Engkau menangis sampai bagaimanapun, tidak akan bisa kembali ke dunia. Doakan, bertakwa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Namun wanita ini, karena kesabaran yang tipis, yang kurang yang ada pada dirinya, dia pun meminta Rasul untuk menyingkir, karena dia merasa musibah yang dia alami tidak pernah dialami oleh orang lain, saking besarnya menurut dia. Namun ketika diingatkan kalau yang diajak bicara tadi itu adalah Rasul SAW, maka dia pun tersadar, kemudian datang kepada Rasul dan dia mengakui kesalahannya dan dia ingin untuk bersabar. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kembali wanita itu dan mengatakan, innamas sabru 'inda shadmatil ula. Sabar yang sesungguhnya, sabar yang benar itu adalah ketika musibah yang pertama. Pertama kali dia tertimpa musibah, itulah waktu yang tepat untuk bersabar. Adapun ketika dia terkena musibah, kemudian dia berkeluh kesah, ya, tidak terima ucapannya, tidak layak, menunjukkan dia tidak rela, tidak ridha dengan ujian tersebut. Setelah berlalu sekian lama, dia teringat dengan musibah itu, kemudian dia mengatakan, saya sabar. Sabarnya telat, ya, sabarnya telat. Sudah enggak dihitung sabar yang bagus. Sabar itu adalah ketika engkau tertimpa pertama kali musibah tersebut. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Bolehnya seorang wanita ziarah kubur. Selama tidak terlalu sering. selama tidak terlalu sering. Tayyib. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Dari hadis ini menunjukkan seorang wanita ketika dia menziarahi kuburan pemakaman itu dibolehkan. Dibolehkan. Yang penting tidak terlalu sering. Sebagaimana dalam hadis ini ada seorang wanita yang sedang duduk di sebelah kuburan anaknya. Rasul tidak mengingkari tindakan dia menziarahi dan mengunjungi kuburan anaknya. Maka di sini menunjukkan boleh. Boleh untuk ziarah, namun tidak boleh terlalu sering. Barakallahu. Itu untuk wanita. Faedah yang kedua, anjuran menghibur dan memberi nasihat kepada orang yang terkena musibah. Anjuran untuk menghibur dan memberi nasihat orang yang terkena musibah. Ketika kita melihat saudara kita tertimpa musibah, musibah apapun, maka dianjurkan bagi kita untuk menghibur dirinya. Kita besarkan hatinya agar tidak putus asa. Kita berikan nasihat, wejangan dan masukan-masukan yang positif agar dia tetap tegar, tetap teguh dan sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika Rasul melihat ada seorang wanita yang menangisi kuburan yang ada di sisinya, Rasul bersegera untuk mengingatkan wanita ini, memberi nasihat wanita ini, menghibur wanita ini dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bagaimanakah rendah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi ketika wanita ini mendatangi rumah beliau. Rumah beliau tidak ada satupun yang menjaga pintunya. Welcome, ya. Siapapun yang ingin bertamu ke rumah beliau dipersilahkan. Ini menunjukkan bagaimanakah tawadhu'nya beliau. Dalam keadaan beliau adalah seorang nabi plus kepala negara. Beliau adalah seorang nabi dan pemimpin negara. Kalau kita kiaskan dan kita bandingkan dengan kepala negara zaman sekarang atau kepala negara yang lain, itu mungkin belum masuk pintu rumahnya, ya, 1 kilo sebelum masuk rumahnya mungkin sudah banyak penjaga, dilengkapi dengan keamanan yang komplit, mungkin berupa kameranya, senjatanya atau yang semisalnya. Rasulullah SAW, ya, menunjukkan bagaimana kerendah hatinya beliau dan tingginya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun orang yang menjaga pintu beliau. Faedah yang berikutnya, kewajiban bersabar dalam menghadapi musibah. Tayyib. Jadi dalam hadis ini menunjukkan wajibnya kita untuk sabar dalam menghadapi musibah. Dan secara umum kesabaran itu memang hukumnya wajib. baik kesabaran dalam menjalankan perintah atau kesabaran dalam meninggalkan larangan. Demikian pula sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk bersabar. Faedah yang berikutnya, kesabaran yang benar adalah di awal musibah. Kesabaran yang benar adalah di awal musibah. Jadi kalau kesabaran kita ingin bernilai di sisi Allah, ingin mendapatkan pahala, dan kesabaran yang diperintahkan itu adalah ketika pertama kali mendapatkan musibah. Karena disitulah ya seorang mukmin itu digoncang hatinya, pikirannya. Apakah dia tegar, teguh dalam menghadapi musibah tersebut? Kalau dia sabar, maka itulah kesabaran yang sesungguhnya, yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika itu dia berkeluh kesah, setelah berlalu sekian lama baru dia bersabar, enggak dihitung sabarnya. Tidak dihitung kesabarannya. Tayyib. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian, hadis yang berikutnya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya hadis yang suci. Semua hadis itu suci. Cuma hadis ini disebut dengan hadis qudsi dikarenakan di dalamnya Rasul menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, "Ma li 'abdi al-mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabah illal jannah." Tidak ada balasan dariku yang lebih besar ketika hambaku yang beriman tertimpa musibah, aku mencabut darinya harta atau seseorang yang paling dia cintai di dunia ini, kemudian dia bersabar, maka tidak ada balasan yang lebih besar kecuali surga. Rawahu al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini kenapa dina'azakumullah juga menunjukkan kepada kita pentingnya dan keutamaan yang namanya sabar. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Jaminan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau sabar. Allah Ta'ala mengatakan di sini, kalau seandainya ada di kalangan hambaku yang beriman, aku cabut darinya kenikmatan yang paling besar, harta yang paling dia cintai, atau orang yang paling dia cintai di dunia, kemudian dia sabar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya adalah surga. Tidak ada lagi balasan yang lebih besar kecuali surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sembarang hamba bisa menghadapi yang seperti ini. Lawang harta yang mungkin kurang berharga saja kadang orang itu tidak sabar, apalagi harta yang paling dia cintai. Mungkin dulunya dia hidup enak, hidup serba nyaman, ya, rumahnya mewah, fasilitasnya lengkap, Pokoknya hidupnya sangat nyaman, tenteram, damai. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tersebut. Kendaraannya yang mewah tabrakan, rusak. Rumahnya yang mewah terbakar, habis. Tiba-tiba mendadak menjadi miskin total. Ketika dia mendapatkan musibah itu, kemudian dia sandarkan, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang satu ini surga. Akan disiapkan balasan yang tak terhingga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya akan ditetapkan oleh Allah tanpa batas. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah. Keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah. Di sini jelas keutamaannya, surga yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tadi ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Faedah yang kedua, ujian terbesar, ujian terbesar dalam urusan dunia adalah dicabutnya orang yang paling dia cintai. Tayyib. Ini faedah yang kedua. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita ujian yang paling besar yang dihadapi oleh seorang hamba di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut seseorang yang paling dia cintai. Entah itu orang tuanya, entah itu istrinya, entah itu anaknya. Ketika Allah Ta'ala mencabut kenikmatan tersebut, Allah mencabut orang yang paling dia cintai, itu adalah musibah yang paling besar yang dihadapi oleh seorang hamba. Faedah yang berikutnya, semakin tinggi kesabaran hamba, semakin besar pahala yang akan didapatkannya. Semakin tinggi kesabaran hamba, semakin besar pahala yang akan didapatkannya. Baik. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat di dunia, kemudian dia bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan balasan yang tak terhingga untuknya. Sebagaimana dalam hadis ini, Allah menjamin untuk hamba itu al-jannah, surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sebuah balasan, sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba. yakni kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dikiaskan dengan kenikmatan dunia. Besar pahalanya, semakin besar ujian yang diterima oleh seorang hamba, semakin besar kesabaran yang ada pada dirinya, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Tayyib. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasul tentang penyakit ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit ta'un ini termasuk penyakit yang ganas. Rata-rata orang yang terkena penyakit ini itu ujung-ujungnya adalah kematian. Ta'un. Dulu, di zaman dulu itu ada beberapa wabah atau peristiwa wabah ta'un yang sangat besar. Bahkan setiap harinya itu bisa memakan korban lebih dari 20 ribu jiwa setiap harinya. Yakni dulu di masa sebelum Rasulullah SAW dan di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, terjadi sebuah ta'un yang sangat besar yang mewabah secara rata, yang setiap harinya itu memakan korban yang tidak sedikit, lebih dari 20 ribu jiwa melayang karena wabah ta'un. Sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul tentang penyakit ta'un. Fa'akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya penyakit ta'un itu adalah azab yang Allah timpakan kepada hamba yang dikehendakinya. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala merubah penyakit itu menjadi rahmat untuk hamba-hamba yang beriman. Jadi ta'un di zaman dulu itu dijadikan oleh Allah sebagai azab untuk mengazab orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang kafir diazab oleh Allah dengan diturunkannya wabah penyakit ta'un. Orang yang sudah kena penyakit ini gejalanya itu demam. Demam yang sangat tinggi yang ujung-ujungnya kematian. Ujung-ujungnya kematian. Enggak lama kalau dia sudah terkena penyakit yang satu ini, hanya menghitung hari saja meninggal. Meninggal. Barakallahu fiik. Dulu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakit ta'un ini sebagai adab. Namun untuk umat ini, kekhususan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat untuk mereka. Dalam artian, siapa saja di kalangan umat Rasul yang terkena musibah ta'un, kemudian dia bersabar, maka itu adalah rahmat untuknya dan pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada yang mengatakan pahala dia itu sama seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Falaysa min 'abdin yaq'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladi sabiran muhtasiban. Penyakit ta'un ini tidaklah menimpa seorang hamba di sebuah tempat yang dia tinggali, kemudian dia tetap tinggal di situ dalam keadaan sabar dan mengharapkan ridha Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dan dia yakin bahwasanya musibah itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan menulis untuknya pahala syahid kalau dia meninggal. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini sangat jelas karena azakumullah menjelaskan kepada kita tentang musibah taun. Taun sebagaimana yang tadi kita sebutkan, itu dulu dijadikan oleh Allah sebagai adab untuk mengadab orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakit ini untuk umat Rasul sebagai rahmat. Orang-orang yang terkena penyakit ini dari kalangan umat Rasul, kalau dia sabar, maka dia mendapatkan pahala, bahkan kematiannya dihitung sama pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Seperti pahala orang yang mati syahid. Barakallahu fiik. Dan di sini Rasulullah SAW mengajarkan, kalau ada sebuah wabah taun menimpa sebuah tempat, maka bagi penduduk tempat tersebut tidak boleh keluar dari tempat itu. Dan bagi penduduk luar tidak boleh masuk ke tempat itu. Itu adabnya. Dan orang-orang yang terkena wabah itu, kalau dia bersabar menghadap, mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan menyiapkan pahala untuknya, dan kematiannya dihitung sama seperti orang yang mati syahid. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, anjuran bertanya, anjuran bertanya kepada seorang alim dalam hal-hal yang tidak diketahui. Anjuran bertanya kepada seorang alim dalam hal-hal yang tidak diketahui. Jadi kalau dia tidak tahu hukum tertentu, ada sebuah kasus yang menimpanya, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, apa hukumnya, maka hendaknya dia bertanya kepada seorang alim. Sebagaimana dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha mencontohkan kepada kita, ketika beliau merasa iskal dengan wabah taun, maka beliau pun bertanya kepada Rasul tentang wabah ini. Bagaimana pandangan Islam, bagaimana kepandangan syariat tentang wabah taun? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah tentang wabah tersebut. Faedah yang kedua, keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Dalam hadis ini sangat jelas. Rasulullah SAW menjelaskan taun untuk umat ini itu dijadikan sebagai rahmat, sebagai bentuk rahmat untuk mereka kalau mereka sabar dalam menghadapinya. Faedah yang berikutnya, keutamaan sabar dalam menghadapi penyakit taun. Keutamaan sabar dalam menghadapi penyakit taun. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala assalama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan dari semua mara bahaya. Dalam hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita keutamaan yang besar bagi orang-orang yang dia bersabar dalam menghadapi wabah taun. Yaitu di sini Rasul mengatakan, orang itu kalau dia mati terkena penyakit taun dan bersabar, maka dia pahalanya sama seperti orang yang mati syahid. Bukan berarti kemudian tata cara pemakamannya sama seperti orang yang mati syahid. Tidak. Tidak. Kalau orang yang mati syahid itu memiliki hukum khusus tidak dikafani, tidak dimandikan. Itu untuk orang yang mati syahid. Kalau orang yang terkena wabah taun, tidak seperti itu, tetap dikafani, tetap dimandikan, disolati wa ila akhirih. Hanya saja pahalanya yang disamakan mirip dengan pahala orang yang mati syahid. Faedah yang berikutnya, perintah untuk tetap di tempat apabila wabah ta'un menimpanya. Perintah untuk tetap di tempat apabila wabah ta'un menimpanya. Jadi kalau ada wabah ta'un menimpa sebuah desa, nasallahu alaihi wasallam, seandainya la qudrallah menimpa sebuah desa, maka diperintahkan bagi para penduduk desa itu untuk tidak meninggalkan desa tersebut, tetap di situ dan bersabar, karena pahalanya sangat besar. Kalau dia meninggal dengan karena wabah itu dan sabar mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama seperti orang yang mati. Barakallahu. Dan masih banyak lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah taala akan kita kaji dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ila hunna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum. Tidak. Hadis ini tidak menunjukkan kita diam dari ikhtiar. Tidak. Tetap ikhtiar. Ada usaha untuk apa namanya membentengi diri dari penyakit itu. Ada usaha untuk melakukan pengobatan, pencegahan, atau semisalnya ada usaha, dan itu tidak dilarang. Namun adabnya ketika dia terkena dan menimpa sebuah tempat, maka adabnya penduduk tempat itu tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat itu. Karena banyak sekali faedahnya. Karena kalau seandainya dia pergi ke tempat yang lain, maka dia akan menyebarkan penyakit itu di tempat yang lain, semakin banyak. Maka di sini Rasul mengajarkan, kalau tertimpa di sebuah tempat, tetap di tempat, jangan kemana-mana. Dan bersabar, maksudnya bersabar di sini bukan berarti dia kemudian diam pasrah. Naam, dia pasrah kepada Allah, tapi kalau dia melakukan usaha, tidak masalah. Tidak masalah. Namun secara sejarah membuktikan kalau penyakit ini memang betul-betul ganas. Rata-rata orang yang terkena penyakit yang seperti ini itu ujung-ujungnya kematian. Banyak di kalangan para sahabat yang ketika itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah taun ini, dan banyak di kalangan para sahabat yang meninggal karena wabah. Barakallahu. Apa yang penyakit itu apa sih jenis dengan yang sekarang dikatakan mutabir? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.